kamarku yang sepi. Melamunku sendiri, bolak-balik ku baca. Melayang, oh, yeah. Membelai rambutmu hari demi hari, makin penuh dengan cintamu. Percayalah kau, di hatiku tersimpan dirimu. Cintaku, yeah. Daddy.